salam. Sakit yang aku rasakan, kau tinggalku di sini. Dasar tak punya hati nurani, mudahnya kau bilang rindu, pandainya kamu merayu. Dasar kamu penipu, kau kamu pun.